إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan bab naqsul iman bil ma'asi wa nafyuhu 'anil mutalabbis biha. Bab berkurangnya iman ya dengan akibat maksiat dan peniadaannya dari orang yang melakukan maksiat. An Abi Hurairah, hadis 32 dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah orang yang berzina ketika ia sedang berzina dalam keadaan ia mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, dan tidaklah orang yang meminum arak di saat ia minum arak dalam keadaan mukmin. Wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mukmin. Dan tidaklah orang yang mencuri di saat ia mencuri dalam keadaan mukmin. Wala yantahibu nuhbatan wa fi riwayatin zata syarafin yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum wa huwa mu'min. Dan tidaklah seseorang yang tahibu nuhbatan, merampok harta orang kaya yang dihormati oleh manusia dalam keadaan ia mu'min. Fi riwayatin, dalam satu riwayat, wa taubatu ma'rudatun ba'd, dan taubat setelah itu ya ma'rudatun ba'du, akan ditampakkan setelahnya. Artinya jika dia memang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka pada waktu itu imannya kembali. Fi hadis Ibnu Abbas, dan dalam hadis Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, wala yaqtulu wa huwa mu'min, dan tidaklah ia membunuh dalam keadaan ia mu'min. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah, qultu li Ibnu Abbas, aku berkata kepada Ibnu Abbas, kaifa yunza'ul imanu minhu, bagaimana iman dicabut darinya? Qala hakadha wa syabbaka baina asabi'ihi, beliau berkata begini, lalu beliau pun ya menyilang-nyilangkan jari jemarinya. Tsumma akhrajaha, kemudian mengeluarkannya. Fa in taba'ada ilaihi hakadha wa syabbaka baina asabi'ihi, jika ia bertaubat maka ia kembali seperti ini. Hadis ini akhi dijadikan dalil oleh orang Khawarij untuk mengkafirkan pelaku dosa besar, di mana orang Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir murtad dari agama Islam. Di antara dalilnya apa? Hadis ini. Kenapa? Kata mereka, karena Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang yang berzina di saat ia berzina dalam keadaan mukmin. Berarti kalau misalnya ia tidak dalam keadaan mukmin, apa dong? Kalau bukan kafir, kata mereka. Berarti kata orang Khawarij, pelaku zina kafir atas berdasarkan hadis ini. Pelaku minum arak kafir Demikian pula pencuri, kafir, perampok, kafir, ya. Dan semua pelaku dosa besar, kata mereka apa? Kafir, murtad dari agama Islam. Ya. Nah ini diantara dalilnya orang Khawarij, bang. Di saat mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami hadis ini tidak seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah mengumpulkan semua dalil. Ya, karena kebalikan orang Khawarij itu siapa? Murji'ah. Murji'ah mengatakan iman atau amal tidak termasuk iman. Murji'ah mengatakan maksiat tidak mempengaruhi iman. Iman tidak berkurang disebabkan maksiat. Dalilnya orang Murji'ah apa? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in sarq. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Kata mereka ini menunjukkan walaupun dia berzina dan mencuri, itu tidak mempengaruhi imannya sama sekali. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah memadukan antara dua hadis ini, dan mereka lah ya yang selamat. Mereka ya memahami hadis ini dengan hadis tadi. Hadis tadi menyatakan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ia masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Artinya orang yang berzina dan mencuri, dia tidak kehilangan iman sama sekali. Adapun hadis ini, tidaklah orang yang berzina di saat ia berzina dalam keadaan mukmin, artinya dalam keadaan imannya sempurna. Sehingga kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maksud hadis ini bukan artinya tidaklah orang yang berzina di saat berzina ia bukan mukmin, artinya kafir. Sebab kalau dikatakan kafir, tentu Nabi akan mengatakan apa? Kafir. Tapi Nabi mengatakan apa? Dalam keadaan mukmin. Maksudnya dalam keadaan mukmin, dalam iman yang sempurna. Oleh karena itulah Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan seluruhnya bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Ya, namun dia tidak bisa dikatakan mukmin yang sempurna. Kenapa? Karena ia sudah kehilangan apa? Iman. Sebagian imannya sudah hilang. Makanya ya akhwal Islam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan iman itu seperti apa? Pohon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Ada berapa cabang? 60 cabang. Seperti halnya pohon yang bercabang-cabang. Sekarang kalau antum tebang salah satu cabang pohon itu, masih disebut pohon enggak, Pak? Masih disebut pohon? Masih. Tapi apakah disebut pohon yang sempurna? Tidak. Ditebang lagi salah satu cabang, masih disebut pohon? Masih. Tapi apa disebut pohon yang sempurna? Tidak. Demikian pula ya, cabang-cabang iman ini apabila salah satunya hilang, tidak menyebabkan hilang nama iman. Nama iman ada, akan tetapi dia kehilangan kesempurnaan iman. Dan ini keyakinan yang hak. Iya. Sehingga dengan seperti ini berpadulah semua dalil. Sebagaimana juga Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka dari itulah Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan, Pak, bahwa orang yang berbuat dosa selain syirik masih diberikan ampunan oleh Allah bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti ini statusnya belum kafir, tapi ia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki ia diampuni, diampuni. Kalau Allah kehendaki ia untuk mengadabnya, Allah akan adab dia. Tapi selama ia wafat di atas la ilaha illallah, dia sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ya akhwal Islam, azan ya Allah ya. Makanya inilah bedanya yang membedakan antara Ahlussunnah dengan Khawarij, Ahlussunnah dengan apa? Murji'ah. Dalam masalah dosa besar. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Murtad dari agama Islam, halal darahnya. Kenapa kata mereka? Karena pelaku dosa besar sudah berhukum dengan hukum selain Allah. Sedangkan Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia apa? Kafir. Murji'ah mengatakan apa? Dosa besar tidak mempengaruhi iman. Orang yang berbuat dosa besar walaupun banyak, imannya sempurna kata mereka. Tidak pengaruh sama sekali. Ahlussunnah mengatakan apa? Pelaku dosa besar tidak kafir, tapi ia kehilangan kesempurnaan iman. Makanya ya akhwal Islam, orang Khawarij dan orang Murji'ah ada satu sisi kesamaannya, Pak. Satu sisi kesamaan antara orang Khawarij dan Murji'ah itu, mereka sama-sama mengatakan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak apa? Berkurang. Orang Khawarij mengatakan, "Oh, iman tidak bertambah, tidak berkurang." Tapi kata mereka apa? Kalau hilang salah satu cabang iman, hilang seluruhnya. Mereka mengatakan iman itu seperti angka 10. Iya, kalau hilang satu sudah tidak disebut angka 10. Kalau orang Murji'ah juga mengatakan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Tapi mereka mengatakan apa? Orang yang kehilangan salah satu cabang iman tidak mempengaruhi kesempurnaan iman. Nah, disinilah ya akhwal Islam, perbedaan yang sangat kentara antara Ahlussunnah, Khawarij dan Murji'ah. Pahami baik-baik itu. Maka kalau di zaman sekarang ada orang berkata, yang penting kan niatnya. Saya nih walaupun gak pakai jilbab ya, tapi hati saya dijilbabin loh. Nah ini Pak, keyakinan Murji'ah ini Pak. Seakan-akan yang penting hatinya udah. Karena orang Murji'ah mengatakan apa? Iman itu sebatas keyakinan dengan hati. Selesai sudah. Amal tidak termasuk iman. Maksiat tidak mempengaruhi apa? Iman. Saya ini walaupun pencuri tapi hati saya baik loh. Gak mungkin. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Nah di sini sebaliknya di zaman sekarang orang yang mengatakan siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir secara mutlak. Plus. Maka ini pendapat kaum Khawarij. Kaum Khawarij mengatakan semua yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir tanpa ada perincian, pokoknya kafir. Semua penguasa yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Mereka tidak sadar, Pak. Mereka itu bertabrakan. Kenapa? Mereka menjadikan ayat ini hanya khusus untuk penguasa saja. Bahwa orang penguasa yang tidak berhukum dan hukum Allah itu kafir, murtad dari agama Islam. Mereka tidak sadar bahwa pelaku maksiat pun sebetulnya dia tidak berhukum dan hukum Allah. Orang yang berzina emang zina hukum Allah? Bukan. Orang yang makan riba emang riba hukum Allah? Bukan. Seharusnya kalau dia mengatakan barang siapa yang berhukum dan hukum selain Allah kafir secara mutlak, berarti pelaku zina kafir, pelaku riba kafir, karena mereka sudah berhukum dan hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hakikat keyakinan Khawarij akal Islam azan ya Allah. Baik. Jadi paham, Pak? Coba sebutin. Apa perbedaan Ahlussunnah dengan Khawarij? Nah. Hah? Ahlussunnah tidak apa? Kalau Khawarij? Ya, baik. Jadi itu perbedaan antara ya tiga ini, Pak. Dan ini bukan masalah sudahlah itu cuma ikhtilaf. Enggak perlu kita besar-besarkan, enak aja. Ini ikhtilaf dalam masalah akidah yang tidak bisa dimaafkan, Pak. Bayangkan kalau misalnya orang yang mengatakan kamu berdusta ya, kafir kamu, murtad dari agama Islam. Cuma berdusta menurut orang Khawarij apa? Kafir. Antum bilang ke istrimu kemana? Mau ke kantor. Padahal kemana? Main ke pasar. Kata orang Khawarij apa? Kafir. Murtad dari agama Islam. Karena dusta itu termasuk dosa besar. Nah lo, berarti di zaman sekarang, Pak, kalau menurut pendapat orang Khawarij, orang Islam dikit banget, Pak. Siapa di antara kita yang di zaman sekarang lepas dari apa? Ghibah. Orang yang ghibah menurut orang Khawarij apa? Kafir, murtad agama Islam. Masya Allah, bayangkan. Sebaliknya orang Murji'ah, ya, menurut orang Murji'ah, pelaku dosa besar sebesar apapun mukminnya sempurna. Berarti apa? Melariskan maksiat-maksiat. Ya. Maka yang seperti ini, Pak, perselisihan seperti ini mas perselisihan akidah yang tidak boleh kita ditoleransi padanya, tidak boleh. Wajib kita ingkari. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah ya. Baik, ya akhul Islam. Kita masuk bab yang baru, bab layul dagul mukmin min juhrin marratain. Bagi yang mau bertanya, persiapkan pertanyaannya. Bab tidak seorang mukmin tidak akan disengat dari satu lubang dua kali. Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwa ia berkata, la yuldagul mu'min min juh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak akan tersengat dari satu lubang dua kali. Ini hadis, Pak. Sebab wurudnya itu adalah gara-garanya ada seorang musyrik yang disebut namanya Abu Izzah Al-Jumahi. Nah, Abu Izzah ini ia tertangkap oleh kaum muslimin. Lalu Abu Izzah minta dikasihani sama Rasulullah dengan alasan dia fakir. Alhamdulillah. Dia memberikan alasan, saya fakir, saya punya anak-anak. Iya. Tolonglah lepaskan saya. Maka Rasulullah merasa iba. Tapi Rasulullah memberikan syarat, saya lepaskan kamu dengan syarat jangan lagi kamu mengejek kaum muslimin dengan syairmu itu. Jangan lagi engkau memperlihatkan permusuhanmu terhadap kaum muslimin. Dilepaskan sama Rasulullah. Pergi ia ke Mekah. Ternyata di Mekah tidak menepati janjinya. Tetap ia meledek kaum muslimin dengan syairnya. Rupanya di perang Uhud, di perang yang pertama tadi, di perang Uhud, di perang apa namanya, subhanallah, apa yang hamro-hamro itu namanya itu. Nah orang ini si Abu Izzah Al-Jumah ini kembali ketangkep sama kaum muslimin. Lalu kemudian dia minta maaf lagi ke Rasulullah. Tolonglah saya ini fakir, saya punya banyak anak-anak dan yang lainnya. Saya berjanji tidak akan lagi mengejek kaum muslimin. Apa kata Rasulullah? Tidak. Seorang mukmin tidak akan tertipu dua kali. Ya. Nah ini akhwat Islam azan ya Allah. Apa maksud hadis ini? Maksudnya seorang mukmin itu harus cerdas, Pak. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama dua kali. Jangan sampai tertipu dalam perkara yang sama dua kali. Iya. Seorang mukmin itu harus bisa mengambil pelajaran, Pak. Jangan jadi orang bodoh. Udah tahu di situ ada ular. Iya. Kepatuk, besok ke situ lagi. Udah tahu di situ tempatnya bahaya. Kok kamu nih kok enggak ada kapoknya sih? Udah tahu kan di situ tempat bahaya, baik lagi ke situ. Maka Rasulullah mengatakan seorang mukmin tuh jangan sampai seperti itu. Artinya seorang mukmin tuh mudah mengambil pelajaran gitu loh dari pengalaman hidupnya. Ya, ketika ia jatuh kepada sebuah kesalahan dengan melakukan suatu perbuatan, seharusnya ngambil apa? Pelajaran dari situ. Oh, kalau begitu saya berhati-hati dari sini. Tapi kadang-kadang kita tidak mau mengambil apa? Pelajaran ya akhwal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Iya. Maka ini ya akhwal Islam. Dari itulah seorang mukmin itu harus kayis, cerdas dia itu. Seorang mukmin itu betul-betul hidupnya hati-hati dia. Iya. Tidak mudah tertipu oleh seseorang dua kali ya dalam perkara yang sama. Bab yang selanjutnya, bab akbarul kabair. Dosa-dosa besar yang paling besar. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair an yal'ana ar-rajul walidayh. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayh? Qala yasubbu ar-rajul aba ar-rajul wa yasubbu abah wa yasubbu ummah. Di antara dosa besar yang paling besar, seseorang melaknat dua orang tuanya. Lalu ada yang bertanya, "Hai Rasulullah, bagaimana bisa seseorang melaknat dua orang tuanya?" Kata Rasulullah, itu seseorang melaknat orang tua orang lain. Seseorang melaknat bapaknya orang, mengakibatkan orang itu melaknat bapak kita sebagai balasan terhadap perbuatan kita. Berarti sebetulnya secara tidak langsung kita sudah melaknat siapa? Kedua orang tua kita. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah akhi yang pertama, anna la'na al-walidain min kaba'iriz dzunub. Bahwa melaknat dua orang tua itu dosa besar yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, di sini juga diambil faedah oleh sebagian ulama, annal musabbib, bahwa orang yang menyebabkan orang lain jatuh kepada dosa, maka ia pun dihukumi sebagai pelaku dosa tersebut. Gara-gara antum dia jatuh kepada apa? Dosa gara-garanya antum. Maka antum pun dianggap sebagai pelaku dosa. Iya. Lihat, dia melaknat bapak kita gara-gara kita melaknat bapak dia. Tapi Rasulullah menganggap berarti kita sudah melaknat bapak kita sendiri. Ya. Maka dari itu hati-hati, Pak. Jangan sampai kita menjadi sebab orang lain jatuh kepada apa? Maksiat gara-gara kita. Ya. Allahu a'lam. Kita buka tanya jawab. Bagaimana penjelasan tentang dalil tidak akan masuk surga tanpa hisab orang yang meminta untuk diruqyah? Tidak akan masuk surga tanpa hisab orang yang masuk surga tanpa meminta untuk diruqyah. Enggak ada lafaz hadis begitu, Pak. Yang ada itu Rasulullah SAW mengabarkan bahwa dalam umat Islam ada yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Lalu Rasulullah ditanya, siapa yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu, hai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Yang pertama, humul ladzina la yastarkun, yaitu mereka yang tidak minta apa? Diruqyah. Ikhtilaf para ulama dalam memahami hadis ini, Pak. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud minta diruqyah di sini artinya meminta diruqyah dengan ruqyah-ruqyah yang tidak syar'i. Ya, itu yang dilarang. Adapun kalau kita minta diruqyah dengan ruqyah yang apa? Syar'i, maka enggak masalah kata mereka. Berdasarkan beberapa riwayat sebagian sahabat yang minta diruqyah. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan meminta diruqyah dalam hadis tersebut mutlak, baik ruqyah yang syar'i apalagi yang tidak syar'i. Kenapa? Karena ya, perawi hadis tersebut memahami demikian. Itu Sa'id bin Jubair. Suatu ketika beliau berkata kepada murid-muridnya, man ra'a minkum, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Lalu salah seorang muridnya yang bernama Husain berkata, ana, aku. Amma ana lam akun fi shalah, tapi waktu itu aku tidak sedang sholat. Masya Allah ikhlasnya para salafus soleh, Pak ya. Ketika ditanya siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh, Husain berkata, aku, tapi waktu itu aku tidak sedang sholat. Supaya tidak dikesankan waktu itu dia sedang apa? Sholat. Masya Allah. Beda dengan kita, kita gak sholat aja pengen dianggap sholat. Kata Said, kenapa? Kata dia apa? Walakin niludiktu, waktu itu aku tersengat kala jengking sehingga aku gak bisa tidur malam itu. Lalu Said berkata, famada tasna, lalu apa yang kamu lakukan? Kata Husain, istarqaitu, aku minta diruqyah. Kata Said, apa dalilmu? Kok kamu minta diruqyah? Kata Husain, dalil hadis Nabi bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali karena terkena penyakit ain atau tersengat. Apa kata Said? Qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah bagus orang yang mengamalkan dalil yang sampai kepadanya. Akan tetapi saya punya hadis yang lebih bagus dari itu. Lalu disebutkan tentang hadis umat Islam yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Dan disebutkan dalam hadis tersebut bahwa mereka tidak minta di ruqyah. Lihat Sa'id seorang tabi'in ini memahami mutlak tidak minta di ruqyah. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz dan banyak masyayikh. Yang dimaksud dengan tidak minta di ruqyah itu artinya tidak diminta di ruqyah secara mutlak, baik ruqyah yang syar'i maupun apalagi yang tidak syar'i. Tetap enggak, apalagi yang enggak syar'i enggak boleh itu. Iya. Nah, itu minta di ruqyah. Kalau kita yang meruqyah boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Karena malaikat Jibril pernah meruqyah Rasulullah. Rasulullah pernah meruqyah para sahabat. Tapi kata para ulama, kalau kita minta diruqyah karena kita sangat butuh, enggak apa-apa juga. Ya. Karena ya kebutuhan. Tapi kalau kita tidak minta ruqyah dan lebih mengandalkan ruqyah mandiri, ruqyah diri sendiri, itu lebih bagus, Pak. Ya. Wallahu a'lam. Seorang perokok ngerti kalau khamr itu haram karena ada dalil mutlak. Tapi mereka tidak yakin kalau rokok haram karena tidak ada dalil yang mutlak. Emang, Pak, perokok itu selalu alasannya apa? Enggak ada dalilnya. Emang ada mana Al-Qur'an mengatakan rokok haram? Mana hadis yang mengatakan rokok haram? Tanya ke dia. Emang di zaman Rasul ada rokok? Hah? Di zaman Rasul ada rokok enggak, Pak? Enggak ada, mana ada rokok di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rokok itu kan muncul di belakangan hari. Zaman Walanda. Ya. Zaman Belanda. Di zaman Rasul enggak ada rokok, bagaimana Rasul akan menyampaikan kepada umatnya rokok haram? Tanya ke dia. Apa hukumnya makan kelabang? Kalau dia berkata, enggak boleh, haram, mana dalilnya? Emang ada dalam Al-Qur'an? Emang ada dalam hadis? Tapi itu kan berbahaya. Apa bedanya ini juga berbahaya, ya Afi? Ini berbahaya. Masya Allah. Semua dokter ijma, Pak. Ijma seluruh dokter, seluruh dunia, bahwa rokok itu membunuhmu. Kalau dulu kan masih lembut lah ya. Rokok bisa menyebabkan kanker, hipotensi. Sekarang udah enggak ragu-ragu lagi, rokok membunuhmu. Udah keras banget coba, apa yang kurang? Cuma masalahnya hawa nafsu, Pak. Habis kalau enggak ngerokok pusing saya. Masya Allah. Usahakan dong, tinggalkan rokok ya akhwat Islam. Ya. Apa bedanya antum ngerokok dengan ambil duit 5.000 linting-linting jadi rokok sama antum? Iya. Mubadir. Sudah begitu racun. Sudah begitu menyakiti orang. Bahkan perokok pasif katanya lebih berat penyakitnya daripada perokok aktif. Tapi kan perokok ada manfaatnya, Ustaz. Apa? Ngusir maling. Jadi kalau malam-malam batuk-batuk, maling gak bisa masuk. Ini akhi, para ulama mengatakan bahwasannya orang yang mati gara-gara merokok sama dengan mati bunuh diri. Ya, sama dengan mati bunuh diri. Kalau antum batuk-batuk gara-gara ngerokok, itu dosa antum, karena antum sendiri pelakunya yang menyebabkannya itu. Iya. Makanya yang suka ngerokok adalah berhenti, Pak. Nggak usah merokok lagi, Pak. Iya. Bagaimana tafsir Al-Maidah ayat 44 karena orang Khawarij mengkafirkan dengan ayat itu? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Nah, coba dengarkan perkataan Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, Pak. Apa kata Ibnu Abbas tentang ayat ini? Laisal kufru hunaka ma yafhamun. Wa innamal kufru allazi la yanqulu anil millah, kufrun duna kufrin. Kafir dalam ayat ini tidak seperti yang mereka pahami. Mereka di sini kaum Khawarij. Akan tetapi kafir yang dimaksud di sini yaitu yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang disebut dengan kufur di bawah kufur, itu kufur kecil. Ini pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi, dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga kita bisa melihat. Sekarang ada enggak di zaman Nabi hakim yang tidak berhukum dan hukum Allah? Ada tidak, Pak? Ada enggak di zaman Nabi hakim yang tidak berhukum dan hukum Allah, pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah? Najasyi. Najasyi masuk Islam tidak? Masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia berhukum dan hukum Allah tidak? Tidak. Hijrah juga enggak. Tapi ketika Najasyi meninggal dunia, disolatkan enggak oleh Rasulullah? Ini menunjukkan buat tidak semua orang yang berhukum dan hukum Allah itu kafir. Makanya para ulama memberikan perincian. Orang yang tidak berhukum dan hukum Allah itu ada beberapa keadaan, Pak. Keadaan yang pertama, orang yang tidak berhukum dan hukum Allah dengan keyakinan bahwa hukum Allah tidak relevan dengan zaman, kafir dengan ijma' seluruh ulama. Walaupun dalam satu masalah, misalnya 99% dia menerapkan hukum Allah, kecuali satu hukum dia tidak mau terapkan dengan keyakinan ini sudah enggak sesuai dengan zaman lagi. Ada yang lain yang lebih baik dari hukum Allah, maka seluruh ulama sepakat kafir kalau dia punya keyakinan ini. Yang kedua, kalau dia menghalalkan, dia punya keyakinan bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu boleh, enggak apa-apa, halal. Maka yang seperti ini pun para ulama sepakat murtad dari agama Islam. Karena ia sudah menentang ya Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kalau dia berhukum dan hukum Allah dengan keyakinan ya bahwa hukum selain Allah ini setara dengan hukum Allah, semua ulama sepakat murtad dari agama Islam. Tapi kalau dia berhukum dan hukum selain Allah dalam keadaan dia yakin bahwa hukum Allah itu yang wajib dilakukan dan dia mengakui dia salah dan dosa, tapi dia ngikutin hawa nafsu, maka semua ulama sepakat belum dikafirkan, tapi dia fasik, pelaku dosa besar. Iya. Makanya pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah sementara dia meyakini bahwa hukum Allah yang terbaik, bahwa hukum Allah itu yang harus dilaksanakan, tapi dia mengikuti hawa nafsu, atau misalnya karena dia ketakutan kalau dia berhukum dan hukum Allah dia bakalan di ya copot atau yang lainnya, kan karena Najasyi kan kenapa tidak berhukum dan hukum Allah, karena ketakutan, Pak. Maka yang seperti ini akhir Islam azan ya Allah tidak boleh kita hukumi kafir. Tapi dia pelaku apa? Fasik. Iya. Nah, ini akal Islam azanillah wa iyyakum. Ini perincian yang disebut oleh para ulama mengenai hukum orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, Pak, masalah kafir mengkafirkan itu bukan tugas kita para penuntut ilmu, Pak. Mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam itu berat, Pak. Itu hanyalah orang-orang yang telah kokoh keilmuannya saja. Enggak boleh sembarangan. Adapun meyakini kekafiran orang Yahudi, orang Nasrani, ya semua kita wajib yakin karena jelas dalilnya kok. Ya. Yeah. Saya punya kawan, dia bekerja di sebuah hotel, seorang peracik minuman beralkohol. Kawan saya mengetahui bahwa itu dilarang oleh agama Islam, tapi tetap saja melanjutkan pekerjaan itu. Hukumnya apa? Fasik. Pelaku dosa besar. Sama dengan orang yang udah tahu itu haram, kok dilakukan juga sih? Dia tahu itu haram. Kalau ditanya haram gak? Iya haram. Tapi kalau saya keluar, saya nanti dapat rezeki dari mana? Udah tahu pekerjaan kamu haram riba, kenapa enggak keluar? Habis kalau saya keluar, nanti saya dapat rezeki dari mana? Pelaku seperti ini berhukum dengan hukum selain Allah tidak, Pak? Oh iya. Tapi apakah dia kafir? Tidak. Iya. Dia fasik, dia pelaku dosa besar. Dia muslim, muslim. Iya. Apakah Khawarij dan Murji'ah kekal di neraka? Orang yang mengatakan bahwa Khawarij dan Murji'ah kekal di neraka itu Khawarij, Pak. Iya. Semua ulama Ahlussunnah sepakat bahwa Khawarij dan Murji'ah itu pelaku dosa fasik mereka. Maka mereka tidak kekal bila mereka wafat di atas tauhid. Tapi kalau mereka wafat di atas syirik besar baru. Iya. Makanya orang yang mengatakan Khawarij kekal di neraka, ente Khawarij justru. Iya. Tapi kan Rasulullah mengatakan Khawarij itu anjing neraka. Itu gimana? Ya, di situ tidak menunjukkan dia kekal di neraka. Bagaimana caranya nasehatin istri yang belum mau ikut kajian sunnah? Berakhlak baiklah pada istrimu. Perlihatkan bahwa kamu setelah ngaji sunnah itu tambah mantep akhlak kamu. Sehingga istrimu melihat suami saya ini setelah ngaji kok Masya Allah ya akhlaknya bagus banget ya. Tambah perhatian sama saya. Lah ini habis ngaji sunnah kerjaannya cuma ngomel-ngomel aja sama istri. Istri juga bingung, suami saya kok habis ngaji sunnah jadi gini, jangan-jangan Wahabi beneran nih. Ya. Suami saya menjalankan poligami. Oh, bukan poligigi ya, poligami. Masya Allah sulit buat ana nerima ini. Emang sulit, siapa perempuan yang mau dimadu? Enggak ada. Ya. Tolong minta masukannya secara dalil bahwa ana harus menerima ini semua dengan ikhlas. Para istri Nabi, mereka begitu ikhlasnya Rasulullah SAW kawin lagi. Para sahabat, mereka istrinya rata-rata 4. Istri-istrinya Masya Allah. Jadi gimana dong caranya? Makanya wahai para istri, kalau mencintai suami itu sekedarnya aja. Supaya gak terlalu kecewa. Kata Rasulullah apa? Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang kamu cintai itu sekedarnya. Asaan yakuna baghidhaka yawman ma, bisa jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang kamu benci. Yang kedua, gantungkan, jadikan Allah yang paling kamu cintai. Gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab disitulah ketika suamimu kawin lagi, tawakal kamu pol sama Allah 100%. Tidak ada nilai tawakal kepada suami lagi. Iya. Pengharapan kamu kepada Allah pol 100%. Tidak ada nilai pengharapan kepada suami lagi. Cintamu bukan lagi karena dunia, tapi karena Allah full 100% gara-gara kawin lagi. Itu banyak ya sisi-sisi positifnya di situ, Pak. Iya. Tapi ya itu, Pak, susah. Karena yang namanya perempuan punya perasaan. Ya, melihat suaminya pergi ke madunya, duh. Makanya di zaman sekarang ini, Pak, ya. Untuk poligami antum harus betul-betul ya, perhitungan. Jangan sampai dari poligami ke poligigi. Apalagi polibedah. Contoh melaknat itu apa, Ustaz? Kalau bahasa Arab kan orang melaknat itu Allah yal'anu, semoga Allah melaknat kamu, begitu. Itu namanya melaknat, Pak. Kalau melaknat bahasa Indonesianya apa? Mengutuk. Kutuk kau jadi kodok gitu kan. Ya, jadi melaknat. Laknat dalam bahasa Arab itu artinya at-tard an rahmatillah. Mengusir dari rahmat Allah. Artinya laknat itu artinya semoga Allah tidak merahmati kamu. Begitu. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.